Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'allumahu wa ta'limu tadhakkura wa tadhkir wa nafa'a li indifa wa lifada li istifada al hasala tamassu bi kitabillahi wa sunnati rasul wa du'a ila al huda wa dalala ala al khair. وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين امين. فصل. وعليك ان كان لك مال فيه الزكاة باخراج زكاة طيبة بها نفسك. Dan wajib atas kamu jika kamu memiliki harta untuk mengeluarkan zakatnya dengan keadaan rela dan ridha, qasidan biha wajhallah, mubadiran bi tamayyuziha wa tafriqiha inda huduri waqti min ghairi ta'khir, dan dengan niat tujuan untuk mendapatkan ridha Allah dan segera bergegas untuk memisahkan zakat tersebut kemudian membagikannya ketika sudah tiba waktu untuk mengeluarkan zakat tanpa diakhir-akhirkan. Fa in fa'alta dzalika darat 'alaika al-barakat wa tada'afat ladaika anwa'ul khairat. Jika kamu melakukannya maka akan mengalir kepadamu keberkahan-keberkahan dan akan dilipat gandakan untukmu macam-macam kebaikan-kebaikan. Wa sara maluka fi hirzin min jami'il afat. Dan hartamu akan dijaga daripada segala keburukan-keburukan. Wa alaika bitamyizi zakat summa bitafriqiha. Dan wajib atasmu juga untuk memisahkan zakat dan kemudian membagikannya. Wa jatanib ma yaf'aluhu ba'du abna'id dunya wa zalika anna ahaduhum la yumayyiz zakatan malih. Dan jauhilah apa yang dilakukan sebagian daripada orang-orang yang cinta kepada dunia, yaitu salah satu daripada mereka tidak memisahkan zakat daripada hartanya. Walakin yasiru kullama sadafa mustahiqan a'tahu qistan wa hasabahu hatta yastawfi al-qadra al-wajib. Tapi setiap dia bertemu dengan seseorang daripada mustahikin, dia berikan bagian daripada hartanya dan dianggap itu sebagai zakatnya sampai memenuhi kewajiban yang sudah ditentukan. Wala ta'kul min samarika wa zar'ika alladhi yaji'u nisaban indal hasad ba'da budwi salahi. Dan jangan kamu makan daripada hasil buahmu dan hasil tanamanmu yang sudah sampai kepada nisabnya di saat kamu panen dan setelah tampak kebaikan daripada buah tersebut. Hatta ta'lam al-qadra al-wajib min hujafan, sampai kamu mengetahui kewajiban kamu daripada tanaman dan buah-buahan tersebut dalam keadaan kering. Wa in aratta an ta'kul min syajarah mu'ayyana fala yajib 'alaika an ta'rif illa al-qadra wajib minha faqat. Dan jika kamu ingin makan daripada pohon tertentu maka tidak wajib kamu mengetahui kecuali kadar yang wajib untuk dikeluarkan zakatnya dari pohon tersebut saja. Di sini Imam Al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu memberikan kepada kita faedah sekaligus nasihat untuk kita mengeluarkan zakat. Setelah selesai kemarin kita membahas tentang kewajiban sholat jamaah dan sholat jumat, maka di sini beliau memulai memberikan nasihat kepada kita berkaitan dengan zakat. Kita tahu mengeluarkan zakat termasuk bagian daripada rukun Islam. Artinya tidak mengeluarkan zakat berarti tidak sempurna rukun Islamnya. Tidak sempurna rukun Islamnya berarti jangan mengaku sebagai orang yang Muslim. Karena Muslim harus memenuhi dan melaksanakan semua rukun-rukun Islam. Mukmin harus percaya dan yakin dengan segala perkara daripada perkara-perkara iman yang jumlahnya 6 itu semuanya wajib diimani dan diyakini dengan sesungguhnya di hati yang tulus. Tidak mempercayainya atau salah satunya berarti bukan orang mukmin. Oleh karena itu, berapa banyak mereka mengaku sebagai orang Islam tapi tidak mengeluarkan zakat. Berapa banyak mereka mengaku orang Islam tapi tidak melaksanakan sholat 5 waktu. Sehingga Imamul Haddad mengatakan, Sahibul Kitab, Sahibul Ratib, beliau mengatakan banyak sekarang orang-orang mengaku Islam tapi Islam mereka hanya di lidah. Islam mereka hanya namanya. Kita katakan Islam mereka hanya di KTP aja. Agama adalah Islam. Tapi kelakuannya, kenyataannya tidak beragama Islam. Tapi apa yang dilakukannya tidak sesuai dengan apa yang sudah diwajibkan atas seseorang yang Muslim. Termasuk tidak melaksanakan sholat 5 waktu. Termasuk tidak melaksanakan kewajiban mengeluarkan zakat terhadap seseorang yang memiliki zakat yang sudah sampai pada nisabnya. Oleh karena itu, kita tahu bahasanya zakat termasuk daripada rukun Islam yang 5, yaitu syahadat an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Rukun Islam yang pertama adalah kita mengucapkan syahadat tidak ada Tuhan selain Allah, kita yakin tidak ada Tuhan selain Allah. Ya, wa anna muhammadan rasulullah. Dan syahadat kedua adalah kita meyakini bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasulnya Allah. Kemudian wa iqamis shalah, syahadat yang pertama dan melaksanakan sholat 5 waktu itu rukun Islam yang kedua. Wa ita'iz zakah, dan juga mengeluarkan zakat bagi yang memiliki harta yang sudah wajib dikeluarkan zakatnya. Itu adalah rukun Islam yang ketiga. Ya, wa shaumi Ramadan, dan puasa di bulan Ramadan itu rukun Islam yang keempat. Dan rukun Islam yang kelima dan terakhir adalah wa hajjil bait man istata'a ilaihi sabila, melaksanakan ibadah haji bagi seseorang yang mampu untuk berangkat ke Haramain, berangkat ke Mekah untuk melaksanakan kewajiban ibadah haji. Ini rukun Islam. Ya, oleh karena itu termasuk kewajiban bagi seorang yang mengaku sebagai Muslim, jika dia memiliki harta yang sudah sampai pada nisabnya, keluarkan zakatnya. Allah subhanahu wa ta'ala selalu membarengkan kewajiban sholat dengan kewajiban zakat. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala membarengkan taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Syukur kepada Allah, syukur kepada kedua orang tua. Itu digandeng oleh Allah dalam ayatnya, dalam firman-Nya. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, ya aqimus sholata wa atuz zakata, laksanakan sholat 5 waktu dan laksanakan kewajiban zakat. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan juga dalam ayat yang lain, wa ati'ullaha wa ati'ur rasulah, dan taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anishkurli wali walidek. Allah subhanahu wa ta'ala juga mengatakan, hendaknya kamu itu bersyukur kepadaku, syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wali walidek, dan juga hendaknya kamu bersyukur kepada kedua orang tuamu. Ini digandeng. Oleh karena itu diambil kesimpulan oleh ulama, termasuk Sayyidina Abdullah bin Abbas, bahwasanya salah satu aja yang dilaksanakan tidak melaksanakan yang lain, maka sesuatu yang dilaksanakan dan diamalkannya itu tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ini selalu digandeng oleh Allah. Aqimus shalah wa atuz zakah, laksanakan sholat, dirikanlah sholat, laksanakan kewajiban zakat. Berarti kalau orang hanya melaksanakan sholat tidak mengeluarkan zakat, berarti sholatnya tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Atau sebaliknya, mengeluarkan zakat tapi tidak melaksanakan sholat, zakatnya tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu sesuai dengan sabda Nabi SAW. Rasulullah SAW dalam sabdanya beliau mengatakan, la imana liman la sholatalah, wa la sholata liman la zakatalah. Tidak ada iman bagi seseorang jika dia tidak ada sholat 5 waktu yang dilaksanakannya. Dan tidak ada sholat 5 waktu yang dilaksanakannya artinya tidak dianggap liman la zakata lah, kalau dia tidak mengeluarkan zakatnya. Jadi ini digandeng oleh Allah Subhanahu wa taala, ati uzqimu shalah wa atu zakah. Dan yang kedua yang digandeng oleh Allah Subhanahu wa taala adalah atiullaha wa atiur rasula. Taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul. Kita hanya taat kepada Allah, tidak taat kepada Rasul. Taatnya kita kepada Allah tidak dianggap, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau sebaliknya, kita taat kepada Rasul, tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka taatan kita kepada Rasul tidak bermanfaat. Dan yang ketiga yang digandeng oleh Allah Subhanahu wa taala, anishkurli wali walidek. Kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus kita syukur kepada kedua orang tua. Kita syukur kepada Allah, rajin ibadah untuk Allah. Kita tinggalkan kemaksiatan-kemaksiatan, tapi kita mendurhakai orang tua. Kita membuat orang tua marah kepada kita. Kita membuat orang tua kita murka kepada kita. Kita menyakiti hati orang tua kita. Apapun yang kita lakukan daripada ibadah-ibadah, itu semuanya akan menjadi sia-sia dan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, karena selalu digandeng anisykuri wali walidak. Tidak cukup kita taat kepada Allah, tapi juga harus kita taat kepada orang tua kita. Digandeng. Makanya dikatakan zakat ukhtus shalah. Zakat itu adalah saudaranya salat. Artinya seseorang tidak dianggap salatnya kalau tidak melaksanakan kewajiban zakatnya. Dan kezakat, mengeluarkan zakat adalah kewajiban. Dan Allah Subhanahu wa taala mewanti-wanti. Allah sudah mengancam, wala tahsabannal ladzina yabkhaluna bima ataahumullahu wa khairun lahum huwa syarrul lahum huwa khairun lahum bal huwa syarrul lahum sayatawaquna ma bakhilu bihi yaumil qiyamah. Jangan kamu kira orang-orang yang bakhil dengan apa atau dengan harta yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Yang memberikan harta adalah Allah. Kemudian setelah diberi amanat oleh Allah SWT, harta itu tidak dikeluarkan kewajibannya, tidak dikeluarkan zakatnya. Jangan dikira dengan mengeluarkan zakat itu adalah kebaikan buat dia. Jangan. Tidak ada kebaikan. Dia punya harta yang banyak, tidak dikeluarkan zakatnya, harta itu tidak ada kebaikannya. Harta itu tidak ada berkahnya. Dan itu sabda Nabi SAW, la khaira fi malin la yuzakka. Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, tidak ada keberkahan, tidak ada kebaikan dalam harta seseorang yang tidak dikeluarkan zakatnya. Jadi dikatakan di sini, la tahsabannal ladzina yabkhaluna bima atahumullah min fadlihi wa khairun lahum bal huwa syarrun lahum. Jangan dikira ya, apa yang ditahan daripada hartanya tidak dikeluarkan zakatnya itu mendatangkan kebaikan, bal huwa syarrun lahum, tapi itu sebaliknya. Dengan dicegah harta tersebut daripada kewajiban mengeluarkan zakat, akan mendatangkan keburukan-keburukan. Sayutawaquna ma bakhilu bihi yaumil qiyamah. Termasuk ancaman Allah SWT di sini, akan dijadikan akibatnya nantinya harta itu menjadi belenggu. Yang majin di belenggu ini, belenggunya terbuat daripada api yang nantinya akan ditaruh di lehernya dan akan merasakan pedihnya azab Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti. Dan ayat dan ancaman Allah Subhanahu wa taala ini pernah diceritakan dalam kitab Irsyadul Ibad, ketika salah seseorang berziarah kepada Abi Sinan. Mereka sekelompok daripada salihin, sekelompok daripada orang-orang soleh berziarah kepada Abi Sinan. Di saat berziarah kepada beliau, kemudian beliau ini mengajak mereka untuk takziah kepada tetangga, yang mana tetangganya itu meninggal dunia. Sehingga yang ada daripada keluarganya adalah saudara kandungnya. Sehingga mereka diajak oleh Abi Sinan untuk bertakziah. Takziah mereka kepada tetangganya. Sesampainya di rumah tetangganya, saudara kandungnya itu, saudara kandung almarhum itu menangis-nangis. Nangis-nangis, tidak berhenti-berhenti. Sehingga dinasihati oleh Abi Sinan. Wahai fulan, ketahuilah semua yang terjadi itu adalah takdir Allah. Itu adalah keinginan Allah. Siapapun yang meninggal, itu adalah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa menghindar daripada keinginan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Mau orang yang meninggal itu orang soleh, orang yang jelek, mau orang alim, orang bodoh, pejabat atau bukan, semuanya yang meninggal itu atas dasar takdir Allah dan keinginan Allah. Ya, kita baru-baru ini kehilangan ulama-ulama besar, Al-Habib Salim Asy-Syafi'i di Hadramaut. Begitu juga imam di Masjid Al-Muhdar, yang ditembak oleh orang-orang yang tidak punya takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ditembak mati di waktu salat duha. Dan beliau imam yang istiqamah menjadi imam di Masjid Al-Muhdar waktu ditembak dalam keadaan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggal di sejadahnya, masyaallah. Tidak lama setelah kewafatan Habib Salim Sa'atiri, kemudian baru-baru ini tadi pagi meninggal juga Habib Alwi bin Muhammad bin Habib Idrus, Habib Abdullah bin Muhammad bin Awi bin Shahab, termasuk adalah pemuka atau tokoh agama di Hadramaut dalam beberapa hari aja. Siapa yang menakdirkan mereka wafat? Siapa mereka yang menakdirkan mereka sudah tidak berada lagi bersama kita di alam dunia ini? Allah Subhanahu wa taala dinasihati. Tapi saudara kandungnya ini tetap menangis dan kemudian mengatakan, "Wahai imam, wahai guru, aku sebenarnya menangis bukan karena aku kehilangan saudara kandungku. Tapi aku menangis karena ada sesuatu yang aku tangisi." "Apa yang kamu tangisi sebenarnya?" "Di waktu pemakaman saudara kandungku dan di saat dimulai tanah itu dipendem, kuburan itu dipendem, tanah itu sudah dimulai dimasukkan ke dalam liang lahatnya, baru aja dimasukkan dipendem, terdengar suara ah, ah, ada suara ah, ada suara seseorang yang merasakan kesakitan di dalam kubur tersebut, kubur saudara kandungnya sendiri, sehingga dia menjadikan dia penasaran apa yang terjadi. Mumpung masih belum sempurna ditutup liang lahatnya, dibuka lagi oleh saudara kandungnya dan kaget. Ternyata saudara kandungnya mendapati saudaranya itu dalam keadaan sudah lehernya terbelenggu dan dibelenggu dengan api. Jadi sudah lehernya itu dibelenggu dengan api. Belenggu, tapi di situ ada api yang menyala-nyala. Sehingga saudara kandungnya tidak tega. Sampai sempat dia ingin menyelamatkan saudara kandungnya itu daripada belenggu api tersebut. Sehingga diambil belenggu api tersebut. Tapi yang terjadi malah jari-jarinya itu terbakar. Karena akhirnya terbakar, terpaksa akhirnya ditutup kembali. Dan kemudian tangan beliau ini dilihatkan kepada Abi Sinan dan jamaah yang bertakziah. Dan dilihatkan jari-jari memang semuanya menjadi hitam gosong. Ini berkenyataan apa yang sudah diancamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayatawaquna ma bakhilu yaumal qiyamah. Akan aku jadikan harta yang mereka bakhil dengan tidak mengeluarkan zakatnya, aku jadikan belenggu nanti. Yang terbuat daripada api yang akan membelenggu lehernya, yang menyiksanya nanti di hari kiamat. Ini belum hari kiamat, baru di kuburan di alam barzahnya, bahkan baru ditutup liang lahatnya. Nah, ini salah satu contoh ancaman bagi seorang yang menyepelekan untuk mengeluarkan kewajiban zakat. Bahkan juga di zaman Sayyidina Abdullah bin Abbas, di zaman beliau ini juga pernah terjadi yang mirip seperti ini. Sayyidina Abdullah bin Abbas dalam kitab Fathul Alam, Sayyidina Abdullah bin Abbas ini pernah didatangi oleh sekelompok orang dan mereka menyampaikan masalah. Apa masalahnya? Ada yang meninggal dunia, kemudian digali kuburan untuknya, disiapkan kuburan untuknya. Tapi kuburan ketika digali itu ternyata muncul dari dalam tanah tersebut ular yang sangat besar. Dan mereka tidak bisa mengeluarkan ular tersebut. Akhirnya mereka memilih untuk menggali kuburan yang lain, tempat yang lain. Tapi ternyata tetap aja di saat digali tempat yang lain muncul lagi ular yang besar. Sampai tiga tempat. Katanya Sayyidina Abdullah bin Abbas, coba mungkin yang keempat, mungkin yang kelima. Terus yang keempat digali oleh mereka, tetap aja ada ular besar tersebut. Heran Sayyidina Abdullah bin Abbas. Sampai tujuh galian semuanya didapati oleh mereka, ada ular yang sangat besar. Sehingga ditanyakan kepada keluarga. Sayyidina Abdullah bin Abbas, ini pasti ada sesuatu, tidak mungkin, ini aneh. Ada sesuatu ini, ada sebab. Sehingga ditanyakan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas kepada keluarganya ini, keluarga almarhum. Sebenarnya apa sih kesalahan beliau ini di masa hidupnya? Apa ada sesuatu yang salah? Akhirnya dikatakan oleh keluarganya, iya. Sebenarnya dia ini, almarhum ini punya harta, punya kekayaan, tapi tidak pernah mengeluarkan zakatnya. Ketika diberitahu oleh keluarga almarhum bahwasanya beliau ini masa hidupnya tidak pernah mengeluarkan zakatnya, maka Sayyidina Abdullah bin Abbas mengatakan, sudah kalau begitu mayit ini tetap harus diletakkan dan dikubur di dalam kuburan tersebut, di dalam lubang tersebut, walaupun ada ular. Tidak akan kamu bisa menggali kuburan tanpa ada ular. Kalau memang kenyataannya si almarhum ini tidak mengeluarkan zakat. Oleh karena itu hati-hati. Jangan sembarangan untuk menyempelikan zakat. Kadang-kadang ya bukan seseorang tidak mengeluarkan zakat. Tapi kadang-kadang ada kesalahan-kesalahan. Kalau sudah jelas-jelas tidak pernah mengeluarkan zakat. Mungkin dia lupa. Mungkin dia tidak mengerti kalau dia sudah punya kewajiban. Punya tanggungan untuk mengeluarkan zakat. Ya ini jelas harus taubat. Harus taubat segera kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ketika taubat kepada Allah Subhanahu wa taala harus dikeluarkan zakatnya untuk waktu-waktu, untuk tahun-tahun yang sudah dilalui tanpa mengeluarkan zakatnya setiap tahun. Berapa tahun dia tidak mengeluarkan zakatnya? 10 tahun setiap tahunnya dikeluarkan zakatnya kalau dia mau taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kadang-kadang ada yang merasa mengeluarkan zakat tapi tetap di sisi Allah Subhanahu wa taala itu tidak dianggap dia menunaikan zakat. Tetap di mata Allah Subhanahu wa taala tidak dianggap melaksanakan kewajiban zakatnya. Kenapa? Karena ada kesalahan yang terjadi. Nah, ini kesalahan penting untuk diketahui. Apa kesalahan-kesalahan tersebut? Di antaranya kadang-kadang beliau ini salah satu yang tadi dikatakan oleh beliau dalam kitab ini. Kadang-kadang seseorang mempunyai tanggungan zakat, punya kewajiban zakat. Sudah hartanya sampai nisab. Anggaplah kalau kita katakan zakat uang, zakat emas, berarti nisabnya adalah 20 miskal atau 20 dinar. Yang artinya kalau dihitung dengan gram sekarang 84 gram. Ya, 84 gram itu nisab harta, nisab emas, nisab juga uang. Jadi artinya kalau misalnya seseorang memiliki uang yang cukup untuk membeli emas 84 gram, berarti itu sudah terkena kewajiban zakat. Jadi kalau misalnya kita contohkan 1 gramnya misalnya 500 ribu, kali 84, jumlahnya akan menjadi 42 juta. Jadi siapapun yang memiliki 42 juta atau lebih, atau memiliki emas yang senilai atau sebanyak 84 gram, berarti itu sudah diwajibkan untuk dikeluarkan zakatnya. Nah, ini ketika seseorang memiliki kewajiban untuk mengeluarkan zakatnya, kemudian dia itu mengeluarkan zakatnya dengan cara yang salah. Yaitu apa? Ketika dia di jalan ketemu orang, kasih uang orang itu. Sekian, 100 ribu, 200 ribu. Dan dianggap itu zakat. Nanti ketemu orang lagi, keluar, kasih, dianggap zakat. Sampai kewajiban zakat terpenuhi, yaitu 2,5%. Kewajiban zakat adalah 2,5%. Nah, kalau punya uang 100 juta, berarti kewajiban yang dikeluarkan bagi seseorang tersebut adalah 2,5%-nya. Ya, rubu' usur 2,5% berarti berapa? Ya, berarti 2 juta setengah kewajibannya. Ya, ini 100 ribu kasih 200 ketemu orang, nanti dikasih beri ketemu orang lagi dikasih dihitung sebagai zakat. Itu tidak sah. Kenapa? Terlebih dahulu itu diwajibkan zakat itu dipisahkan dari harta. Bukan seenaknya kebetulan ketemu orang kasih-kasih, tidak. Jadi artinya dihitung-hitung dulu. Harta semuanya berapa? Uang semuanya berapa? Dihitung semuanya berapa dulu? Oh, uangnya sekian. Oh, berarti kewajibannya 2,5%. Nah, setelah diketahui kewajibannya berapa, karena hartanya sudah diketahui jumlahnya berapa, dihitung dulu. Dikeluarkan. Ya, dan diketahui kewajibannya kemudian dipisah. Berarti zakatnya misalnya zakatnya 7 juta setengah. Ini 7 juta setengah dipisah dulu. Nah, setelah dipisah 7 juta setengah dikeluarkan, dipisah dari harta yang lain, dari uang yang lain, baru 7 setengah ini yang sah untuk dibagikan kepada yang berhak. Paham? Jadi bukan hanya ketemu orang dikasih kemudian dianggap zakat, nah kemudian dihitung dari zakat, tidak, itu tidak sah. Sebagaimana yang diingatkan oleh beliau dalam kitab tadi itu yang kita baca. Kesalahan juga yang lain, kadang-kadang kita salah mengeluarkan zakatnya karena memberi kepada orang yang tidak berhak. Memberi orang yang tidak berhak ini kadang-kadang sebabnya bermacam-macam. Kadang-kadang ada yang mengeluarkan zakat dengan cara mengundang orang ke rumahnya. Mengundang orang ke rumahnya, bikin acara maulid, bikin acara tahlil, dibikinkan masakan, dibikinkan makanan, kemudian semuanya itu biayanya dianggap sebagai zakat. Itu tidak sah. zakat itu bukan hanya mengundang orang dengan memberikan mereka makanan. Zakat itu tamlik. Zakat itu harus menyerahkan kepada orang yang berhak berupa uang. Kalau memang itu adalah zakat uang. Kalau memang itu adalah zakat uang. Diberikan kepada orang yang berhak untuk menerima zakat uangnya. Bukan diberikan makanan. Bukan diundang apalagi. Berikan makanan di bawah ke rumahnya itu aja tidak sah. Apalagi diundang ke rumahnya. Nah ini kadang-kadang juga ada yang seperti ini. Begitu juga kesalahan yang lain adalah karena memberikan kepada yang berhak karena apa? Ya kadang-kadang memberikan kepada pegawainya sendiri. Jadi karena pegawainya kerja sama dia, dia punya pegawai 10 orang, 20 orang, dia berikan kepada mereka. Dan dianggap sebagai zakat. Maka juga itu tidak sah. Kenapa? Karena pegawai mereka itu sudah punya kerjaan. Dan kalau kerjaannya itu sudah cukup bagi mereka, maka itu sudah tidak berhak lagi menerima zakat. Karena seseorang yang berhak menerima zakat itu yang tidak punya kerjaan. Atau punya kerjaan tapi hasil kerjaannya tidak cukup buat kehidupannya dia. Ini yang berhak untuk menerima zakat. Jadi salah ketika memberikan zakat kepada pegawai-pegawainya yang mendapatkan gaji, yang mendapatkan bayaran, sudah cukup untuk kebutuhannya. Ya, itu yang selain itu juga kesalahan di situ. Kemudian yang lainnya kadang-kadang mengeluarkan kepada seseorang. Yang mana seseorang yang diberikan zakat ini orang yang sudah ditanggung ke nafkahnya. Siapa yang ditanggung nafkahnya? Mungkin istri. Istri ditanggung nafkahnya oleh suami. Anak ditanggung nafkahnya oleh orang tua. Atau sebaliknya orang tua ditanggung nafkahnya oleh anak. Dengan syarat-syarat tertentu ya. Kapan ditanggung syaratnya ada. Ya, yang penting termasuk yang ditanggung nafkahnya adalah istri misalnya. Jadi istri ini sudah mendapatkan nafkah yang wajib daripada suami. Kalau sudah mendapatkan nafkah yang wajib daripada suami, maka tidak boleh diberikan zakat kepada seorang wanita yang sudah mendapatkan nafkah yang wajib daripada suami. Karena dia sudah cukup untuk makan minumnya. Dia sudah mendapatkan kewajiban diberikan nafkah bagi dia. Ini salah satunya. Kemudian juga yang lain kadang-kadang diberikan kepada orang. Mungkin orang itu terbiasa diberikan zakat. Ya, mungkin dari dulu sudah kalau memberikan zakat kepada orang ini, si A, si B, si C, terus. Tapi kemudian, di antara mereka yang terbiasa diberikan zakat itu, keadaannya baik. Keadaannya menjadi berubah. Keadaannya sudah kaya. Keadaannya sudah mampu. Tapi karena sudah menjadi kebiasaan, zakat itu setiap tahunnya diberikan kepada mereka, tetap aja diberikan kepada mereka. Padahal mereka sudah bukan lagi miskin, bukan juga fakir. Jadi sehingga, zakat mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga yang terjadi. Ya, jadi ini yang perlu diingatkan. Jadi mengeluarkan zakat itu ada cara-caranya. Termasuk ada niat yang harus diniatkan sebelum dikeluarkannya, harus diberikan kepada yang berhak dan yang berhak ini harus diketahui siapa sih yang sebenarnya yang berhak untuk menerima zakat. Fakir miskin. Siapa itu fakir miskin? Harus difahami. Nah, jadi bukan sembarangan memberi kepada seseorang kemudian dianggap sebagai zakat. Kalau tidak terjadi kesalahan naudzubillah sehingga dia mungkin merasa mengeluarkan zakat padahal di sisi Allah Subhanahu wa taala dia tidak dianggap melaksanakan kewajiban zakatnya. Ini kesalahan-kesalahan yang terjadi. Kalau sudah kesalahan terjadi, ya sudah berarti dia di mata Allah Subhanahu wa taala tidak dianggap melaksanakan kewajiban zakatnya. Nah, oleh karena itu kadang kalau fas'alu al-hadzikri in kuntum la ta'lamun, bertanyalah kepada ulama jika kalian tidak mengetahui persoalan permasalahan yang terjadi kepada kalian. Kemudian dikatakan juga oleh beliau, Imam Al-Haddad mengatakan bahwasanya kalau kalian mengeluarkan zakat itu jangan ditunda-tunda di waktunya. Ya, ini kesalahan jadi kadang-kadang terjadi dengan menunda zakat. Jadi kewajiban zakat misalnya sudah wajib mestinya saat ini. Dia tunda kewajiban untuk mengeluarkan zakat. Nunggu kapan? Nunggu Ramadan. Ah, Ramadan kan pahalanya dilipat gandakan. Pahala Ramadan kan bagus. Iya, memang kalau Ramadan dikeluarkan zakatnya bagus. Tapi kalau tidak mengakhirkan zakat. Jangan mengakhirkan. Kalau mendahulukan tidak apa-apa. Kewajiban zakat misalnya itu wajibnya saat haji. Tapi dia dahulukan Ramadan, dia keluarkan terlebih dahulu. Tidak apa-apa. Dengan syarat juga ada syaratnya. Tapi kalau diakhirkan itu tidak boleh. Kewajibannya dia sekarang nih. Atau Rajab. Atau Sa'ban. Tapi diakhirkan nanggung ah. Nanti anak akhirkan Ramadan aja sekalian. Nah boleh. Itu juga haram. Walaupun nantinya ketika dikeluarkan di saat Ramadan. Itu dianggap sah mengeluarkan zakatnya. Tapi dia dianggap berdosa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi beliau mengatakan. Kalau sudah waktunya. Kapan waktunya? waktunya itu sudah sampai nisabnya dan sudah sampai genap 1 tahun jika zakat itu disyaratkan sampai 1 tahun lamanya. Jadi kalau sudah uang misalnya sudah sampai 1 tahun berada di tangannya dia dan sudah sampai nisabnya tadi, maka sudah tidak boleh lagi ditunda. Bahkan ulama mengatakan misalnya pun dia bepergian dengan menggunakan misalnya kapal laut, berpergian 1 bulan di atas kapal laut, 1 minggu lah kita katakan. Kemudian di saat tepat di atas kapal laut itu tepat dia memiliki uang yang di tangannya itu sampai 1 tahun, genap 1 tahun. Kapan genap 1 tahun? Di atas kapal laut. Dan di atas kapal laut itu ada fuqara, ada mustahikin, ada masakin. Maka ulama mengatakan tidak boleh diakhirkan untuk mengeluarkan zakat. Tidak boleh nunggu sampai di rumah. Tidak boleh nunggu sampai bahkan sampai di daratan. Tidak boleh. Keluarkan wajib dikeluarkan di atas kapal laut. Kalau memang di situ ada orang yang berhak untuk diberi daripada zakat. Kalau ada yang berhak. Kalau tidak ada yang berhak, ditunggu sampai darat. Sampai-sampai di darat, ada orang berhak di situ, wajib dikeluarkan zakatnya. Iya, katanya ulama, boleh ditunda atau diakhirkan zakat itu kalau menunggu orang yang lebih membutuhkan atau menunggu kerabat yang membutuhkan, tapi dengan catatan tidak terlalu lama mengakhirkannya. Sekarang sudah semestinya dia wajib mengeluarkan zakat, tapi dia tunggu besok atau 2 hari. Kenapa? Karena setelah 2 hari ada kerabat yang datang. Kerabat ini lebih berhaklah kita katakan, kerabat itu lebih berhak mendapatkan kebaikan kita. Kerabat bukan yang wajib kita nafkahi ya. Bukan orang tua, bukan anak, bukan istri. Tidak boleh kita memberikan zakat kepada istri kita. Tidak boleh memberikan zakat kepada anak kita. Tidak boleh memberikan zakat kepada orang tua kita. Lagi kerabat yang lain. Yang saudara kandung termasuk boleh diberikan zakat. Kalau memang berhak, kalau memang miskin. Ya, kalau memang fakir, ya, ada kerabat, mau saudara kandung, mau ponakan, mau misanan, maka diberikan zakat kepada mereka, keluarga itu malah lebih afdal, malah lebih baik daripada kita mengeluarkan, memberikan kepada orang lain. Sebagaimana juga sedekah, kalau kita mau bersedekah, ada keluarga kita yang lebih membutuhkan, atau kita katakan sama-sama membutuhkan, keluarga membutuhkan, orang lain membutuhkan, yang mana yang didahulukan? Keluarga. Keluarga kita lebih berhak untuk kita berikan kebaikan kita, untuk berikan sedekah kita daripada orang lain yang tidak ada hubungan sama kita. Itu keluarga. Kalau memang betul-betul keluarga lebih membutuhkan, bukan keluarga kaya, bukan. Memang keluarganya membutuhkan. Dahulukan keluarga. Itu lebih baik dalam sedekah. Bahkan Rasul mengatakan, mani uzza al-muta'addi fi sedekah kamani'iha. Orang yang kelewatan batas dalam mengeluarkan sedekah sama seperti orang yang menghalangi sedekah. Ulama ahli hadis mengatakan yang dimaksud kelewatan batas itu adalah orang yang mempunyai keluarga, keluarganya membutuhkan, keluarganya miskin, tapi dia mengeluarkan sedekah. Cuma sedekah yang dikeluarkan bukan kepada keluarganya, dikeluarkan diberikan kepada orang lain yang bukan ada hubungan keluarga, tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan tali keluarga. Diberikan kepada mereka keluarganya, ada yang membutuhkan tidak diberikan sama sekali. Ini katanya Rasulullah SAW, orang yang melewati batas dalam mengeluarkan sedekah. Jadi sedekah ataupun zakat lebih berhak diberikan kepada keluarga. Kalau memang keluarga itu termasuk yang berhak menerima zakat. Nah sekarang ada keluarga tapi tidak ada sekarang. Keluarga akan datang 1 hari, 2 hari. Boleh ditunda 1 hari, 2 hari. Atau ada orang yang berhak lebih soleh. Ada orang yang berhak lebih soleh. Berhak tapi ya. Mungkin dia lebih soleh. Atau mungkin dia orang alim. Ustadz. Tapi berhak. Bukan ustadz yang kaya. Kalau ustadz yang mampu, nah boleh diberikan zakat. Tidak sah. Ustadz tapi butuh dia. Ustadz tapi miskin. Itu lebih berhak untuk diberikan zakat. Ada orang soleh. Ya, ada orang yang bukan orang soleh. Ada orang soleh. Ada orang yang tidak takut, tidak takwa kepada Allah. Ya, yang lebih berhak adalah kita berikan kepada orang soleh. Tapi orang solehnya itu atau ustadznya tersebut tidak ada di tempat di saat itu. Boleh diundur 1 hari, 2 hari. Tidak terlalu lama diundurnya. Nah, ini baru boleh diundur. Tapi kalau tidak ada sebab tertentu maka tidak boleh diundur. Ini yang beliau katakan di sini. Kemudian beliau mengatakan kalau kamu mengeluarkan zakat, darrat alaikal barokat, akan datang keberkahan-keberkahan. Keberkahan itu ada datang, harta yang dikeluarkan zakatnya akan berkah. Berkah dalam arti apa? Zahiran wa batinan, hissian wa ma'nawiyan. Berkahnya bukan hanya hissi tapi juga zahir. Apa yang dikeluarkan daripada zakat akan diganti oleh Allah dengan yang lebih. Wama anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Dan apapun yang kalian infakkan, baik itu sedekah apalagi zakat, karena sedekah sunnah, zakat wajib, lebih penting daripada sedekah. Apa yang kamu infakkan, fahuwa yukhlifuh, maka Allah Subhanahu wa taala akan ganti. Sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah, "Man naqasa malun min sedekah, bal yazdad." Tidak akan mengurangi harta seseorang kalau dia mengeluarkan sedekah. Bahkan yazdad, bahkan akan bertambah, akan ditambah oleh Allah, diluaskan lagi hartanya kalau dia mengeluarkan kewajiban Allah, kalau dia keluarkan zakatnya, kalau dia keluarkan sedekahnya, bukan malah bertambah miskin, bertambah berkurang, tapi membara bertambah berkah. Itu zahir. Begitu juga keberkahan itu maknawi, keberkahan yang tidak dilihat dengan mata. Artinya apa? Harta yang didapatkan kemudian dikeluarkan zakatnya akan Allah Subhanahu wa taala takdirkan untuk disalurkan kepada kebaikan-kebaikan. Dia punya harta, kalau mendapatkan berkah, harta itu otomatis keluarnya itu untuk yang baik-baik, yang positif-positif. Dikeluarkan untuk membantu, dikeluarkan untuk wakafkan, dikeluarkan dan seterusnya. Yang hal positif, itu berkah berarti hartanya. Tapi kalau misalnya punya harta, punya uang banyak, tidak ada berkah. Kalau tidak diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, keluarnya nanti hal-hal yang negatif. Dibuat untuk beli rokok-rokok, dibuat untuk beli mekhomer, dibuat untuk yang tidak manfaat. Ya. Kenapa? Karena tidak diberi keberkahan oleh Allah. Ma ya'udu ilaihi naf'un. Apa yang tidak berkah, yang tidak ada manfaatnya. Harta yang dikeluarkan tidak memberikan manfaat bagi dia, ya, di akhiratnya. Itu berarti tidak ada keberkahan. Ini yang dikatakan oleh beliau. Bahkan juga Rasulullah SAW mengatakan, ma halaka malun fi barrin wala bahrin illa biman iz zakah. Tidaklah binasa, tidaklah hancur, tidaklah habis harta seseorang, baik itu di darat ataupun juga di laut, illa biman izzaka, kecuali karena dicegah zakatnya. Jadi artinya apa? Kalau seseorang termasuk daripada keutamaan zakat, kalau seseorang mengeluarkan zakatnya, Allah akan jaga hartanya. Allah akan jaga hartanya dari keburukan. Allah akan jaga hartanya daripada mungkin ya, kebinasaan seperti dicopet, dirampok, kebakaran, kebanjiran, gempa dan seterusnya. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu mujarrab, dikeluarkan zakatnya insyaallah aman daripada pencurian, pencopetan, aman daripada kebakaran. Kalau memang betul-betul keluarkan zakatnya, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, inilah yang dikatakan oleh beliau. Ya, fa darrat alaikal barakat wa tadha'afat ladaika anwa'ul khairat wa sara maluka fi hizmi jami'il afat. Dan kalau dikeluarkan zakatnya akan dilipat gandakan kebaikan-kebaikan. Sebagaimana dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa tu'u 'alaihim inna salataka sadaqatun lahum." Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah harta, ambillah zakat dari mereka. Yang mana zakat itu nanti kembalinya kebaikan tersebut kepada mereka sendiri. Apa yang didapatkan? Tutahhiruhum wa tuzakihim. Tutahhiruhum akan membersihkan mereka. Bersihkan apanya? Apa bersihkan badannya? Bukan. Bersihkan daripada segala kemaksiatan. Membersihkan dari dosa-dosa. Dengan kita keluarkan zakat, dengan kita mengeluarkan sedekah, dosa-dosa dihapus oleh Allah SWT. Itu kotoran. Kotoran yang ada di hati kita. Ketika kita maksiat, ketika kita melakukan pelanggaran kepada Allah, ada nuktah sauda. Ada di situ, di hati kita itu nuktah, ada titik hitam. Titik hitam. Setiap kita melakukan maksiat, titik hitam. Itu kotoran di hati kita. Nah, mungkin juga kalau terlalu banyak maksiat yang kita lakukan, hitam semua hati kita. Kalau sudah hitam semua hati kita, jangan pernah kita bermimpi merasakan nikmat ketika kita sholat. Jangan mimpi kita bisa melaksanakan tahajud untuk Allah dengan menangis di hadapan Allah. Tidak mungkin bisa. Karena hati kita sudah kotor. Ya, kalau misalnya kita mengeluarkan zakat, salah satu daripada sebab membuat hati kita bersih, badan kita bersih dari kotoran kesalahan kepada Allah atau kemaksiatan, dengan dikeluarkan zakat kita. Ini yang dikatakan Allah, tutahhiruhum. Ini tutahhiruhum, mensucikan daripada dosa mereka. Utuzakihim, dan juga mensucikan harta mereka, disucikan dari kotoran-kotorannya. Ya, harta kita mungkin ada kotoran, ada syubhat atau disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa alayka bitamjidi zakat summa bitafriqiha wa yastanib ma yaf'aluhu ba'du abna'id dunya وذلك أن أحدهم لا يميزك عن ماله ولكن يسير كلما صدف مستحقا أعطاه قسطا وحسابه حتى يستوفي القدر الواجب. ولا تأكل من ثمرك وزرعك, dan jangan kamu makan daripada tanaman atau buah-buahan yang sudah diwajibkan untuk dikeluarkan zakatnya. Ini tanaman tertentu, yaitu tanaman yang diwajibkan keluarkan zakatnya adalah tanaman pokok. Tanaman pokok, tanaman yang berupa makanan pokok seperti beras, jagung, itu wajib dikeluarkan zakatnya. Begitu juga buah-buahan, tapi bukan semua buah-buahan, tapi yang wajib dikeluarkan zakatnya bagi yang punya kebun buah-buahan, hanya kebun anggur ataupun juga kurma. Itu aja. Yang selain itu daripada buah-buahan, selain itu daripada tanaman cabai, sayur-sayuran dan seterusnya, tidak wajib zakat. Buah-buahan juga demikian, selain kurma dan selain anggur, punya buah-buah durian, punya buah mungkin juga rambutan dan jeruk dan seterusnya, tidak wajib zakat. Kecuali kalau apa? Kalau didagangkan. Kalau dijual, didagangkan, maka disitulah nantinya wajib zakat itu tijarah. Nah, fa'ala kulli hal. Tadi dikatakan oleh Imam Al-Haddad juga, bahwasanya jika seseorang punya tanaman atau kebun yang wajib zakat, maka zakat itu kapan diwajibkan? Ketika sudah muncul buahnya dan sudah sampai pada keadaan yang sudah layak untuk dimakan. Sudah baik untuk dimakan. Ketika sudah muncul, walaupun tidak semua buah sudah layak untuk dimakan, tapi hanya sebagian buah aja, berarti itu sudah tanggungan zakat, sudah wajib. Kalau sudah wajib, katanya Imam Al-Haddad, tidak boleh dimakan. Kenapa? Kalau tidak boleh dimakan, karena setiap buah yang muncul, yang ada di pohon tersebut, di saat itu bukan hanya miliknya dia aja, tapi itu termasuk miliknya mustahikin li zakah. Termasuk miliknya orang-orang yang berhak mendapatkan zakat. Karena sudah terkena kewajiban zakat. Berarti setiap buah yang ada di pohon tersebut, bukan hanya miliknya, tapi juga termasuk milik fuqara wal masakin. Jadi artinya apa? Kalau dia makan buah tersebut, berarti dia makan termasuk miliknya atau haknya fuqara dan masakin, katanya Imam Al-Haddad. Jadi artinya apa? Kapan boleh dimakan? Ketika sudah dikeluarkan zakatnya. Dia hitung-hitung berapa ini jumlah kilonya, berapa kewajiban untuk dikeluarkan zakatnya, kemudian dikeluarkan zakatnya. Setelah dikeluarkan zakatnya, baru boleh dimakan daripada pohon atau tanaman tersebut. Ini yang juga diwanti-wanti oleh Imam Al-Haddad. Wa alam anna man yahtal fi isgati zakabihi batin wa nahwiha aw yu'tiha ghairal mustahiqin ma'al ilm aw yufariquha 'ala muqtada al-hawa alladhi yahussu bi'ta'iha man ya'ud ilayhi minhu naf'un ajilan la yakhruj min ad-dunya hatta yu'adzibahu Allah bimalih wala adzabul akhirah akbar law kanu ya'lamun. Hati-hati, katanya Imam Al-Haddad, kadang-kadang ada seseorang dengan licik, ada seseorang menipu Allah Subhanahu wa taala untuk menghindari kewajiban zakat. Karena dia ngerti, zakat itu tidak wajib dalam harta atau dalam uang seseorang misalnya, kecuali kalau sudah berada di tangannya 1 tahun. Kamu punya uang, ya, uang itu misalnya 100 juta, tidak wajib zakat sampai berlalu 1 tahun lamanya. Jadi kalau masih punya uang tersebut masih 6 bulan, tidak wajib zakat. Masih 7 bulan, 10 bulan, belum wajib zakat. Kalau 11 bulan, belum wajib zakat. Sampai genap 12 bulan, setahun, baru wajib zakat. Setahun itu ada di tangannya dia, tidak keluar dari tangan. Itu yang wajib zakat. Jadi kalau misalnya dikeluarkan harta itu, punya uang 100 juta, baru 10 bulan, belum genap 1 tahun, dia gunakan untuk membeli, dia hibahkan kepada orang lain, ya, dia keluarkan untuk kebutuhannya dia, maka ketika itu sudah gugur kewajiban zakat. Misalnya nanti dapat lagi uang lagi baru 100 juta lagi, ya dihitung lagi baru. Sampai 1 tahun, baru dikeluarkan zakatnya. Ya, cuma kadang-kadang seseorang ini menipu Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia tahu kalau tidak wajib zakat kalau tidak sampai 1 tahun. Ini dia hitung-hitung dia punya uang ini 200 juta. Dihitung-hitung, wah, tinggal 1 minggu ini sudah genap 1 tahun. Berarti kalau sudah 1 minggu wajib dikeluarkan zakatnya. Supaya tidak wajib mengeluarkan zakat 1 minggu itu, sebelum 1 minggu berlalu dia berikan kepada istrinya. Dia berikan kepada anaknya misalnya. Untuk apa? Menghindari zakat. Karena kalau sudah belum 1 tahun, kalau dihibahkan, diberikan kepada orang lain, itu tidak wajib zakat. Jadi umpung belum 1 tahun genap, dia hibahkan kepada istrinya atau hibahkan kepada anaknya. Nanti setelah dihibahkan, diminta lagi. Ya kalau diminta lagi, dapat lagi, berarti dihitung baru. Dihitung baru, semenjak itu dihitung lagi baru, sampai satu tahun lagi baru wajib dikeluarkan zakatnya. Nanti kalau dia pintar, sebelum satu tahun genap lagi, dia berikan lagi. Nanti mintalah, dia minta lagi. Ya, memang menurut fuqaha, menurut ulama, hal yang seperti itu menghindari dia daripada kewajiban zakat. Jadi dia tidak wajib zakat kalau memang melakukan itu. Kenapa? Karena syarat wajib zakat harus genap satu tahun. Kalau belum genap satu tahun dihibahkan kepada orang lain, walaupun diminta kembali, berarti tidak wajib zakat. Tapi hati-hati. Kalau niatnya untuk lari dari kewajiban zakat, Allah mengetahui niat seseorang. Allah tahu apa yang di hati seseorang. Yakiduna kaida wa akidu kaida. Mereka menipu Allah Subhanahu wa taala, tapi aku juga bisa menipu. Nanti katanya Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi, orang yang melakukan hal yang semacam ini untuk menghindari kewajiban Allah, menghindari kewajiban zakat, akan Allah berikan azab. Seperti apa azab yang akan diberikan kepada mereka? Allah akan masukkan orang tersebut di panci di neraka Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian panci itu akan dibakar di bawahnya dengan api yang besar. Orang itu akan protes kepada Allah. Orang itu akan mengadu kepada Allah, "Ya Allah, kok dibakar? Apa salahku?" Padahal dia merasa tidak ada salah kepada Allah. Termasuk dia merasa tidak merasa menghalangi zakat. Kenapa? Karena tidak melaksanakan, tidak wajib zakat. Maka ketika dikatakan kamu itu tidak mengeluarkan zakat. Loh ya Allah, kan katanya kalau belum genap satu tahun, tidak wajib zakat. Dan aku sebelum genap satu tahun, aku hibahkan. Setelah aku hibahkan, aku minta lagi. Kan dihitung baru. Ya sudah, aku azab kamu, tapi bukan sebenarnya aku mengazab kamu. Tapi aku sebenarnya mengazab panci yang ada. Jadi kan dimasukkan dalam panci, dibakar sama Allah pancinya. Jadi aku tidak mengazab kamu, aku mengazab pancinya. Ya, katanya Habib Abdullah Al-Haddad, Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi, ya orang yang melakukan hila, tipu daya seperti itu, Allah akan tipu daya juga. Jadi Allah akan mengatakan, aku tidak mengazab kamu, aku mengazab pancinya. Sama seperti kamu mengatakan, aku tidak ya menunda atau tidak menghalangi keluar mengeluarkan zakat. Sebenarnya aku tidak wajib mengeluarkan zakat. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita mengharap dari Allah Subhanahu wa taala taufik dan hidayat untuk kita bisa melaksanakan segala kewajiban Allah Subhanahu wa taala dan terhindar daripada segala kesalahan kepada Allah dan segala tipu daya dari Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan ikhlas dalam segala kebaikan yang kita lakukan dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga dihindarkan dari kita dan keluarga kita, daripada orang-orang yang kita cintai, dihindarkan dari segala musibah, dari segala fitnah, dari azab di dunia dan azab di barzah dan azab di akhirat. Semoga diberi keberkahan dalam hidup mereka, diberikan panjang umur, sehat walafiat, dan mereka diberikan keberkahan juga dalam apa yang mereka lakukan dan apa yang mereka niatkan. Ala hadini akunia salih hajami asami ladi khairi dunia ul akhirah yufidli umanni karami bijahi habibik Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi sirri asari al-fatihah.